نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pembahasan kita di kajian tentang kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tariqit Tauhid, di pertemuan yang lalu kita telah menyinggung hal yang berkaitan dengan beberapa syarat, yaitu yang berkenaan dengan intifaul mawani. Dan pembahasan kita ini tentang menerapkan vonis takfir kepada orang yang muncul darinya suatu perbuatan atau suatu ucapan yang itu merupakan mukafir. Seperti orang yang mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kalimat atau melakukan suatu perbuatan yang merupakan kufur akbar. Dan telah kita ketahui bahwa orang tersebut tidak dicap sebagai orang kafir, melainkan setelah terpenuhi padanya apa yang disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah tawafur syurut, terpenuhinya syarat-syarat dijatuhkan padanya hukum kafir. Dan yang kedua, intifaul mawani, tidak boleh ada al-mawani, yaitu penghalang yang menghalangi dari jatuh atau dari dijatuhkannya hukum kafir pada dia. Berkenaan dengan tawafur syurut, terpenuhinya syarat-syarat, apa saja syarat-syarat itu telah kita bahas. Dan yang kedua adalah intifaul mawani, yaitu tidak boleh terdapat padanya penghalang. Dan telah kita singgung perkara apa saja yang itu termasuk ke dalam kategori penghalang yang menghalangi dijatuhkannya vonis kafir kepada orang yang melakukan atau mengucapkan perkataan kufur itu. Di antaranya yang telah kita sebutkan bahwa orang itu bukan orang jahil. Ini yang pertama. Ya, karena kalau orang itu adalah merupakan orang jahil, maka kejahilan dia itu merupakan penghalang. Maka kondisinya dia yang jahil, kondisinya dia yang jahil itu menghalangi kita untuk mencap dia sebagai orang kafir meskipun dia melakukan perbuatan kufur. Gitu. Nah, pendetilan dari masalah ini sudah kita bahas juga. Kemudian yang kedua, yang juga sudah kita bahas, bahwa orang itu bukan orang yang dipaksa kufur. Karena kalau orang itu melakukan kekufuran atau mengucapkan satu ucapan kufur, tapi dia lakukan itu karena di bawah paksaan, nah kondisi bahwa dia di bawah paksaan itu merupakan penghalang. Walaupun yang dia lakukan kekufuran. Seperti misalnya sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini kekufuran. Tapi ketika dia lakukan itu karena paksaan, maka kondisi dia dipaksa ini penghalang. Jelas ini ya. Jadi gak boleh dia lakukan itu karena paksaan. Maka kalau dia lakukan perbuatan kufur itu bukan karena paksaan, maka dijatuhkan kepadanya hukum kafir. Jadi pahami? Ya. Kemudian ketiga, yaitu dia lakukan kekufuran itu bukan karena takwil. Bukan karena takwil. Orang yang melakukan kekufuran disebabkan karena takwil, dikarenakan tafsiran yang salah terhadap suatu ayat atau terhadap suatu hadis, maka dihilangkan dulu syubhatnya. Tak boleh langsung dikafirkan. Yaitu syubhat yang menjadikan dia jadi mentakwil ayat hingga akhirnya output dari penafsiran dia terhadap ayat itu berupa kekufuran. Mari lihat, kalau perbuatan kekufuran yang dia perbuat atau ucapan kekufuran yang dia perbuat itu disebabkan karena takwil, maka ini sebab karena takwil itu penghalang. Maka tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan. Tapi dihilangkan dulu syubhatnya. Apabila telah terangkat syubhatnya, baru dilihat kembali jika dia masih melakukannya, maka dijatuhkan kepadanya hukum kufur, hukum kafir. Jadi ketiga hal yang merupakan mawani penghalang. Kalau kapan terjadi salah satu dari, kapan terdapat salah satu dari tiga penghalang ini, maka orang tersebut meskipun dia melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, maka dia tidak bisa dikafirkan. Sebabnya karena ada penghalangnya ini. Itu. Maka selesai sudah kita dari pembahasan seputar dua perkara yang harus kita lihat dalam menjatuhkan hukum takfir kepada pelaku kufuran. Dua perkara ini apa aja? Yang pertama, tawaffur syurut, terpenuhinya syarat-syarat. Dan yang kedua, intifa'ul mawani', itu tidak terdapat padanya penghalang. Dan tawaffur syurut, terpenuhinya syarat-syarat, syarat-syarat tersebut telah kita sebutkan, itu ada tiga macam. Dan intifa'ul mawani', tidak boleh adanya penghalang, dan penghalang-penghalang yang sudah kita sebutkan juga ada tiga macam. Dan sekarang kita akan masuk kepada awal dari pembahasan kitab. Kitab ini yaitu kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tariq at-Tauhid, atau dikenal juga dengan istilah hadis Amr bin Abbasah, syarah terhadap hadis Amr bin Abbasah. Seperti yang telah kita ya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih itu dalam rangka untuk menepis syubhat. Jadi dia ini seperti kasus syubhat. Tapi kitab Mufidul Mustafid ini lebih spesifik kepada pembahasan seputar takfir muayyad. Dan seperti yang telah dijelaskan, bahwa di masa-masa itu sebagian penduduk Al-Uyainah itu termakan syubhat dari para ulama ussu seputar takfir muayyan, yang menuduh bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih mengkafirkan kaum muslimin dengan semena-mena. Dan dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, beliau menjelaskan bahwa takfirul muayyan itu ada di dalam Islam. Dan dalam kutub para ulama sunnah, bahwa takfir muayyan itu ada. Dan beliau pun juga menepis syubhat seputar penerapan takfirul muayyan ini. dengan menjelaskan kaidah-kaidah seputarnya. Beliau berkata dalam awal kitab, Bismillahirrahmanirrahim, hadhi awraqun kataba Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab lamma rtaba ba'du man yadda'i al-'ilm min ahli al-'Uyainah lamma rtadda ahlu Huraimala. Beberapa lembaran ini, hadhi awraq, itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Lamma rtaba ba'du man yadda'i al-'ilm, ketika sebagian ulama yang mengaku diri yang memiliki ilm itu menjadi ragu dari penduduk Uyainah. Bagian ulama penduduk Uyainah ini ragu. Lamma rtadda ahlu Huraimala, ketika sebagian penduduk Huraimala mereka telah menjadi murtad. Fasu'il asy-syekh an yaktuba kalaman yanfa'ullahu bih. Maka syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun, beliau diminta untuk menulis suatu kalimat yang berguna bagi kaum muslimin. Nah, ini sebab ditulisnya kitab ini. Ya. Bahwa pada masa itu terjadi hal yang menjadi syubhat seputar takfirul muayyan. Nah, baik. Ini jelaskan di awal muqaddimah yang kita sudah singgung kemarin. Mungkin ada baiknya kita ulang sedikit. Dzakara Ibnu Ghannam fi tarikhi sanata 1165 wa 1166 أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه بعد أن نقض العهد معه أهل حريملاء برئاسة أخيه الشيخ سليمان حيث تألبوا على من فيه من أهل التوحيد فحاربوهم وعزلوا بالقوة والي البلد الأمير محمد بن عبد الله بن المبارك فخرج منها بأهلي وأولادي ومن معه من أهل الدين ثم قتل الأمير ومن معه فلما فعل ذلك أهل حريملاء خافوا أشد الخوف فقاموا بتسوير البناء حول البلدة وتأليب أهل الدرعية معهم وطلبوا مناصرتهم على الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه وراسلهم الشيخ سليمان بكتاب بين فيه ضلال أخيه. نعم. أنتم يمكن pernah ya saya sampaikan pada pertemuan yang lampau bahwa ada saudaranya Syekh Muhammad yang dikenal dengan Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia ini yang menulis kitab yang menerangkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu sesat. Ya, dan tulisan Syekh Sulaiman ini itu dijadikan hujjah oleh orang-orang yang musuhi dakwah Syekh sampai saat ini. Ya. Jadi hujjah mereka yang paling kuat dalam menyanggah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai saat ini itu tulisan saudaranya sendiri, saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Syekh Sulaiman, hingga menjadikan kaum muslimin yang ada pada masa itu ragu terhadap mauqif, yaitu sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih dalam memerangi kesyirikan dan mengkafirkan para pelaku kesyirikan. Kemudian terjadilah disebabkan syubhat yang ditebarkan oleh Syekh Sulaiman ini sampai-sampai sebagian orang yang mengaku berilmu dari penduduk Uyainah itu mereka ragu terhadap dakwah Syekh. Ini akibat apa? tulisan yang ditulis oleh Syekh Sulaiman. Ya, ketika penduduk Huraimala itu menjadi murtad, meninggalkan at-tauhid. Kemudian Syekh Sulaiman menyanggah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dari sanggahan yang ditulis Syekh Sulaiman ini, penduduk Uyainah pun akhirnya ragu dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan selalu begitu keadaan di mana al-haq itu selalu ya dikonter oleh orang-orang yang membela berbagai jenis kebatilan. Maka orang yang mengetahui al-haq kapan diperlukan untuk berbicara tentang kebenaran, maka dia harus juga mengkonter kebatilan-kebatilan tersebut dengan ilmu yang dia punya. Hingga tidak disangka yang haq itu adalah kebatilan atau sebaliknya yang batil itu haq. Nah, ketika terjadi hal ini, merobak syubhat dan tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan yang keji, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun menulis tulisan beliau ini yang dikenal dengan Syarah Hadis Amr bin Abbasah. Karena di awal kitab itu dibawakan hadisnya Amr bin Abbasah. Dan juga dikenal dalam beberapa referensi bahwa Syarah Hadis Amr bin Abbasah ini disebut juga dengan kitab Mufidul Mustafid. Seperti itu. Sekarang kita akan baca. Fasu'ila Syekh an yaktuba kalaman yanfa'ahu Allah bih. Maka Syekh Muhammad diminta, ya, ketika terjadi balbalah ini, kekacauan dalam pemikiran ini, beliau pun diminta untuk menulis perkataan yang berguna bagi kaum muslimin. Faqala. Maka beliau berkata, beliau membawakan hadis Amr bin Abbasah di awal kitabnya. Ini kita akan baca hadisnya Amr bin Abbasah. Faqala rahimahullah. Rawa Muslimun fi sahihihi an Amr bin Abbasah As-Sulami. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Kata Amr bin Abbasah, dahulu aku di masa jahiliyah, yaitu masa sebelum al-Islam, adhunnu anna an-nasa ala dhalalah, aku menyangka kalau manusia mereka itu seluruhnya berada di atas kesesatan. Wa annahum laysu ala syai', dan bahwasanya mereka itu tidak berada di atas satu agama yang benar. Wa hum ya'buduna al-awthan, dan mereka beribadah kepada berhala. Ini menunjukkan bahwa Amr ini, kendatipun dia di masa jahiliyah, dia mengamati apa yang ada di sekelilingnya, apa yang terjadi di masyarakatnya. Maka beliau sebutkan bahwa masyarakat yang ada pada masa itu, mereka di atas kesesatan dan tidak berada di atas agama yang benar. Meskipun mereka mengaku di atas satu agama, di atas satu ajaran. Mereka bukan tidak punya ritual, bukan tidak punya cara peribadatan. Mereka beribadah. Kan tapi Amr menganggap bahwa mereka bukan berada di atas agama yang benar. Kemudian Amr mengatakan, dan mereka ini, yaitu masyarakatku dan orang-orang di sekelilingku, mereka beribadah kepada berhala. Kemudian kata Amr, fasami'tu bi rajulin bi Makkah. Lalu aku mendengar ada berita bahwa di sana ada seseorang di kota Mekah. Maksudnya siapa? Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiru akhbaran. Orang ini, yaitu Nabi, dia menyampaikan berita-berita. Menyampaikan kabar-kabar. Faqa'adtu ala rahilati. Maka ketika Amr ini mendengar bahwa ada seorang yang menyampaikan kabar-kabar yang katanya itu wahyu dari langit, Amr tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal duduk di rumahnya. Dia tidak menunggu dai datang ke kampungnya. Dia tidak tunggu dakwah itu ya disebarkan hingga akhirnya sampai ke negerinya. Faqa'adtu ala rahilati. Melainkan aku langsung duduk di atas tungganganku. Ku ambil kudaku, ya, atau tunggangan lainnya, di sini tidak dijelaskan. Langsung aku duduk di atasnya. Faqadimtu alaih. Aku pun menyambutnya, pergi menuju dia. Menuju dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuh. Maka aku dapati Nabi ketika itu, ini Mas, itu di awal-awal dakwah beliau di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sembunyi. Masih bersembunyi. Karena dakwah pada masa itu orang-orang kufar mengintimidasi kaum muslimin. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari intimidasi mereka secara fisik langsung, tapi orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu diintimidasi sampai kepada pengintimidasian secara fisik. Mustakhfiyan, Nabi bersembunyi ketika itu. Jura'u alaihi qaumuh. Kaumnya, yaitu kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang musyrikin Mekah, jura'. Jura'ah itu artinya lancang kepadanya. Nah, ini bisa kita lihat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan gangguan dan segala macam penindasan dari orang-orang musyrikin Mekah. Jura'ah. Ya. Nah, seperti itu aku dapati Rasulullah ketika itu di Mekah. Fatalattabtu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Lalu aku pun dengan mengendap-endap mendatangi beliau hingga aku akhirnya bisa menemuinya di kota Mekah. Masya Allah. Ini menunjukkan ya kepada satu pelajaran yang penting bagi kita, nanti akan disebutkan, akan syirs kesungguhan dan keingintahuannya seorang Amr bin Abasa yang datang dari kampungnya ketika dia mendengar ada seorang yang kabarnya di Mekah menyampaikan wahyu. Faqultulahu, ketika aku bertemu dengannya, maka aku pun bilang kepadanya, ma anta, kamu ini siapa? Qala ana nabi, kata Muhammad, aku adalah nabi. Faqultulahu, lalu aku bilang lagi kepadanya, wa ma nabi, nabi itu apa? Apa itu nabi? Qala arsalanillah. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah telah mengutusku. Aku ini utusan Allah. Faqultu. Lalu aku kembali bertanya. Wa bi ayyi shay'in arsalak? Dengan apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa ay wahada Allah wa la yushraku bihi shay'an. Allah mengutusku dengan tiga hal. Yang pertama, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, wakasil awsan, dan menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan patung-patung. Al-awsan ketika itu patung di masa itu. Ini sebagai sanggahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa syirik dustur itu lebih utama daripada syirik kubur. Antum tahu syirik dustur? Ini orang-orang harakiin yang mereka di awal dakwahnya berbicara tentang tauhid, kemudian tidak selang berapa lama upaya mereka dalam memerangi kesyirikan tersebut ternyata beralih dari memerangi kesyirikan berupa syirik kubur, beralih kepada mereka malah memerangi syirik dustur. Yang menjadi sasaran tembak adalah pemerintahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, dan beliau ketika itu seorang diri dalam masyarakat jahiliyah. Hukumnya bukan hukum Islam. Nabi tidak mengurusi masalah dustur di situ. Enggak diurus masalah dustur di situ. Tapi yang diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Adalah kesyirikan dalam perkara ibadah itu. Kesyirikan dalam perkara ibadah. Nah, kalau antum lihat pada kondisi sekarang, orang-orang ya mengalihkan isu-isu tauhid Ya, dan penyimpangan terhadap tauhid, kalau mereka bilang tentang penyimpangan tauhid, yang mereka katakan adalah penyimpangan dalam hukum. Sehingga mereka keluarkan di antara pembagian macam-macam tauhid ada istilahnya tauhid hakimiyah. Ya, tauhid hakimiyah ini ya hal yang baru yang kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Amr, dengan apa Allah mengutusmu? Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Yaitu mengutusku untuk menyambung silaturahim dan menghancurkan berhala-berhala, dan agar hanya Allah saja yang diibadahi, ditauhidkan, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka semenjak Rasulullah diutus dalam kondisi beliau bersembunyi hingga akhirnya beliau dakwah secara terang-terangan bahwa dakwah Islam itu tidak berubah, bahwa porosnya adalah memerangi tauhid, memerangi kesyirikan, memerangi penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala hingga saat kita sekarang ini. Maka ini arah dakwah kita. Dakwah Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala macam penyimpangan itu diukur di atas penyimpangan terhadap tauhid. Seperti itu. Nah, segala macam penyelewengan orang-orang yang mengaku mendakwakan Islam itu diukur juga di atas penyimpangan mereka terhadap tauhid. Nah, tauhid dan hal-hal seputarnya. Dari pokok-pokok sunnah yang mustafidhah, yang dikenal di kalangan para ulama sunnah rahimahumullah. Ini yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutusku dengan tiga hal. Yang pertama, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahim dan memerangi kesyirikan, menghancurkan berhala. Anzuru al-ibarah, perhatikan ibarat yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan perlawanan yang besar. Dan beliau ketika itu mustakhfi. Mustakhfi, apa arti mustakhfi? Sembunyi. Sembunyi karena apa? Karena kondisi musyrikin yang berkuasa di masa itu. Kaum mukminin tidak memiliki kekuatan. Tapi lihat ibarat yang digunakan, ungkapan yang digunakan. Apa ungkapan yang digunakan? Wa kasar. Apa arti kasar? Kasar itu mematahkan, menghancurkan, menghancurkan berhala. Secara logis, ibarat ini gak mungkin diucapkan oleh orang yang sedang sembunyi. Ini menunjukkan dahsyatnya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan bahwasanya dakwah kepada tauhid itu akan berujung kepada penghancuran berhala-berhala itu. Penghancuran patung-patung itu. Penghancuran kuburan-kuburan itu. Akan mengarah ke sana. Nah, bahwa kita tahu apa target kita. Dan kita sadar apa yang menjadi sasaran kita. Adalah menghilangkan dan mensirnakan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan hanya menjadikan Allah satu-satunya sebagai zat yang berhak diibadahi. Bukan yang lainnya. Nabi SAW katakan ini dalam kondisi ketika itu beliau dalam keadaan bersembunyi. Disebabkan intimidasi orang-orang musyrikin kepada mukminin pada masa waktu itu. Tapi ibarat tetap ibarat. Ungkapan itu tetap berupa ungkapan. Bahwa dia tidak berubah. Bahwa inilah arah dakwah al-Islam yang hak. Yaitu menghancurkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Wa kasril awthan. Dan menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahadallahu la yushraka bihi. La yushraka bihi syai'an. Dan agar hanya Allah yang diibadahi. Dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Qultulahu. Maka Amr pun berkata lagi. Faman ma'aka ala hadha. Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini. Karena ajaran yang kau bawa ini adalah ajaran yang berbeda dengan kaum yang sekarang mereka itu ada. Dan mereka mayoritas. Kaum bawa hal yang berbeda. Kaum menentang ajaran yang sekarang ini itu adalah menjadi sebuah panutan, sebuah tradisi yang diikuti. Siapa yang bersamamu di atas ajaran ini? Kau punya teman yang juga berdakwah kepada ajaranmu ini? Maka kata Rasulullah, qala hurrun wa abid. Satu orang bebas bukan budak, dan satu lagi budak. Hurrun wa abid. Nah, itu yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada masa itu dan pada waktu itu tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki selain daripada dua orang. Yang satu adalah hamba sahaya dan yang satu adalah orang yang merdeka. Dengan tapi dakwah tetap merupakan dakwah bahwa garisnya tidak berubah. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus nabinya dengan la ilaha illallah dan bahwa dakwah itu memiliki arah dan sasaran yang jelas. Qala, dan dikatakan oleh perawi, wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakr wa Bilal mimman amana bih. Pada masa itu yang bersama Rasulullah, yang dimaksud orang yang merdeka itu Abu Bakar. Dan yang dimaksud dengan orang yang merupakan hamba sahaya, dia itu adalah Bilal bin Rabah. Faqultu inni muttabi'uk. Lalu apa kata Amr? Amr bilang, aku ikut kamu. Amr langsung berislam di situ. Aku bergabung denganmu. Di saat dia mengetahui akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun harus berseberangan dengan mayoritas. Meskipun harus melawan suara terbanyak. Karena kebenaran itu tidak melihat kepada jumlah pengikut. Dan itulah keberanian seorang Amr. Dia datang dari kampungnya dan dia tidak langsung ikut. Tapi dia bertanya. Ketika dia dapati jawaban yang melegakan, maka dia tidak menunda-nunda untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia katakan dengan penuh lantang, inni muttabi'uk. Aku ikut kamu. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau berkata, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Sesungguhnya kamu enggak mampu sekarang ini. Karena kondisi dakwah dalam kondisi sempit. Dalam keadaan terjepit. Intimidasi dari musyrikin begitu keras. Kamu enggak kuat. Ikut aku. Kata Rasulullah, ala tara hali wa halan nas. Tidaklah kamu saksikan kondisiku sekarang yang bersembunyi. Dan bagaimana kondisi manusia mayoritasnya seperti apa. Kerusakan mendominasi. Walakin irji' ila ahlik. Tapi sekarang pulang aja dulu kamu. Pulang ke keluargamu. Wa idza sami'ta bi qad dhahart ta'tini. Kalau kamu dengar dari kampungmu bahwa aku telah menang, bahwa dakwahku telah dimenangkan Allah Azza wa Jalla, baru kamu datang kepadaku lagi. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa dia untuk agar dia ikut dengannya. Yang padahal secara logika, seorang yang enggak punya teman, datang teman, ya udah ikut. Ya, biar nambah banyak. Tapi dilihat kepada kondisinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini enggak akan mampu. Maka Rasulullah menyuruh Amr untuk pulang aja. Sembunyikan keislamanmu, tapi pantau berita. Kalau kamu dengar bahwa dakwahku telah dimenangkan Allah, baru kamu bergabung. Qala fadhabtu ila ahli, kata Amr, lalu aku pun pulang menemui keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pun dimenangkan oleh Allah. Beliau hijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli. Dan lalu ketika itu, yaitu di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, aku ketika itu ada di keluargaku. Aku ada di kampungku. Faja'altu atakhabbaru al-akhbara, katanya. Dan aku terus memantau berita. Wasalun nasa hina qadima al-madinata. Dan aku terus bertanya kepada orang-orang yang datang dari Madinah, yang pergi dari kampungku ke Madinah, kemudian dia balik lagi. Apa berita tentang orang ini? Maksudnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadima alayya nafar min ahli Yathrib min ahli Madinah. Hingga satu hari, kata Amr, datang ke kampungku orang-orang dari penduduk Yathrib. Yathrib ini sebutan lain dari negeri Madinah. Aku tanya kepada mereka ini, penduduk Yathrib ini, ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah? Apa yang telah ia perbuat? Yaitu orang yang dia telah hijrah ke Madinah ini, apa yang sudah ia perbuat di sana? Qalu, lalu penduduk Yathrib ini pun berkata, annasu ilaihi sira' wa qad arada qaumuhu qatlahu fa lam yastati'u dhalik. Maka dikatakan bahwa orang-orang itu bergegas menemuinya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya sebelumnya ingin membunuhnya. Itu membunuh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mampu. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah, dan masyarakat muslimin telah terbentuk ketika itu di Madinah. Maka mendengar berita yang baik ini, maka Amr pun bergegas menuju Madinah. Faqadimtu al-Madinah fadakhaltu alayh. Lalu aku pun pergi lagi ke Madinah. Tak betah dia di kampungnya. Dia samperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Madinah. Dan aku temui Rasulullah kembali. Faqultu ya Rasulullah atarifuni. Kemudian aku bilang, wahai Rasulullah, ingat enggak sama aku? Masih kenal enggak sama aku? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Antal ladzi laqitani bi Makkah. Kamu orang yang dulu menemuiku ketika aku masih di Makkah. Qala faqultu bala. Kata Amr, iya. Aku orangnya. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhaluhu. Lalu Amr pun berkata, wahai Nabi Allah, beritahu aku tentang apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku jahil tentangnya. Amr cari ilmu. Setelah dia tahu bahwa kewajibannya beribadah kepada Allah, dia cari tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dia amalkan, tentang apa yang harus dia kerjakan. Akhbirni. Kasih tahu aku. Kemudian Amr bertanya lagi, akhbirni ani salat. Aku dengar ada ibadah yang namanya salat. Kasih tahu aku apa itu salat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalli salata subuh." Salatlah kamu salat subuh. "Tsumma aqsir 'ani salat hatta tatlu' asy-syams." Kemudian setelah kamu mengerjakan salat subuh, ya, jangan salat sampai terbitnya matahari. "Hatta tatlu' asy-syams." Sampai matahari itu terbit, hatta tartafi'ah. Sampai matahari itu naik. Ya, bukan cuma terbit, tapi sampai dia naik. Fa inna tatlu hina tatlu ashtatlu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari itu dia terbit, ketika dia terbit posisinya adalah di antara dua tanduk syaitan. Dan pada waktu terbitnya matahari itu kamu jangan salat. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Ini orang-orang kafir itu sujud kepada matahari. Tsumma shalli. As-salata mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla adh-dhil bir-rumh. Kemudian salatlah lagi. Karena salat mashhudatun mahdhuratun. Karena salat itu disaksikan, maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, hatta istaqilla adh-dhillu birumh. Waktunya sampai bayangan itu sejajar dengan bayangan setiap benda itu saja sama tingginya dengan benda itu. Maksudnya sampai masuk waktu asar. Maksudnya sholatlah kamu sholat al-zuhur. Tumakhirani sholat. Kemudian jangan kamu sholat lagi. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu neraka jahannam itu dinyalakan. Fa idza aqbala al-bai' fa shalli. Dan apabila sisa bayangan itu telah muncul, maka salatlah lagi. Fa inna salata mashhudatun mahdhuratun. Karena sungguhnya salat itu disaksikan oleh para malaikat. Hatta tusalli al-asr, hingga kamu salat asar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunjukkan kepada Amr tentang waktu salat. Dan sekaligus mengajarkan kepada Amr bahwa di sana ada waktu-waktu yang kamu jangan salat di situ. Yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari sampai di pertengahan, itu kita dilarang untuk sholat. Dilarang untuk kita beribadah kepada Allah pada waktu-waktu itu. Ini sholat subuh dan sholat Allah. Kemudian sholatlah sholat asar. Ya. Tsumma aqsir anis sholat. Kemudian jangan sholat lagi setelah itu. Hatta taghruba syams. Sampai matahari benar-benar hilang. Sampai matahari benar-benar hilang. Fa inna taghrubu baina qarnai syaitan. Karena matahari itu dia tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Karena pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Simpulan dari apa yang disampaikan Nabi berkenaan dengan salat itu yang tadi saya sebutkan. Bahwa Rasulullah mengajarkan Umar tentang waktu salat. Disebutkan waktu salat subuh, kemudian waktu salat zuhur, waktu salat asar, dan yang keempat waktu salat al-maghrib. Sekaligus beliau mengajarkan tentang waktu-waktu jangan kita salat di situ. Ya, yaitu pada saat matahari itu terbit dan pada saat matahari itu berada di atas pertengahan, yang di tengah kepala kita berada di tengah-tengah, dan yang ketiga itu di saat matahari itu ya sedang tenggelam. Berkenaan dengan dua waktu yang pertama dan yang ketiga, di situ dijelaskan ya bahwa orang-orang kafir sujud kepada matahari situ. Alasan jangan kalian sholat di situ, karena ibadah pada waktu itu menyerupai ibadahnya orang-orang kafir. Dan disebutkan hadis selanjutnya. Di sini hadisnya disebutkan oleh Syekh Muhammad mukhtasaran. Ya, artinya dipangkas, enggak disebutin seluruhnya. Ya, karena yang dimaukan dari hadis ini sudah tercakup di situ. Lalu berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil perkataan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Abu al-Abbas rahimahullah, berkata Abu al-Abbas, siapa Abu al-Abbas? Ibn Taymiyyah. Faqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-salat waqta tulu'i syams wa waqta ghurubiha. Dalam hadis ini Rasulullah telah melarang untuk kita salat. Ya, kok salat dilarang, gitu kan? Ini ibadah tapi dilarang. Kenapa? Karena adanya unsur apa? Menyerupai orang kafir itu. Nabi telah melarang dari sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Mu'allilan bi'anna tatla' wa taghruba baina qarnay syaitan. Dan beliau menyebutkan alasannya kenapa? Apa alasannya? Karena dia terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa anna wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena pada waktu itulah waktu-waktu orang-orang kafir menyembah matahari. Wa ma'lumun, dan menjadi satu hal yang dimaklumi oleh kita sebenarnya. Ya. Annal mu'min la yaqsud sujud illa. Bahwa orang mukmin ketika dia salat ya, tentu dia tidak sholat karena dia mukmin ya. Kecuali sholatnya itu memang ditujukan untuk siapa? Ya untuk Allah, tapi dilarang meskipun begitu. Ya, meskipun sujudmu, sholatmu itu untuk Allah, ibadahmu itu untuk Allah ikhlas, tapi terkena larangan di sini. Jelas ya? Waqtarun nas qad la ya'lamuna natlu'aha wa qurbaha baina qarnay syaitan, dan kebanyakan manusia, berapa banyak dari mereka yang tahu bahwa terbit dan tenggelamnya matahari itu di pada saat ya atau di antara dua tanduk syaitan. Hanya sedikit dari mereka yang tahu. Kebanyakan manusia enggak tahu itu. Ya. Wala anna al-kuffara yasjuduna laha. Begitu juga bahwa orang-orang kafir sujud kepada matahari pada waktu itu. Siapa yang tahu? Hanya sedikit yang tahu. Mayoritas tahu, mayoritas enggak tahu. Sini. Rumanahu sallallahu alaihi wasallam naha 'ani sholati fi hadzal waqt hasman limadatil musyabaha bi kulli tariq. Tapi Nabi tetap melarang meskipun sholat yang kamu lakukan itu apa? Lillah. Ya. Tadi kondisinya disebutkan oleh Syekhul Islam. Hanya sedikit yang tahu bahwa pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari itu dia terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Hanya sedikit. Dan hanya sedikit manusia yang tahu ya, bahwa terbit dan tenggelamnya pada waktu-waktu itu orang-orang kafir sujud pada matahari. Begitu juga kondisi yang ketiga, bahwa orang mukmin ya, yang namanya dia mukmin pasti dia sujud untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sujud untuk matahari. Tapi Nabi tetap melarangnya. Kenapa? Hasman limadatil musyabah bi kulli tariq. Dalam rangka untuk mencegah unsur-unsur musyabah, unsur-unsur menyerupai orang-orang kafir dengan jalan apapun. Perlu jalan apapun. Makanya kita sering dapetin orang-orang yang tidak mengerti, ya ketika kita katakan bahwa ini tasyabbuh, mereka akan katakan apa? Yang penting kan niat. Ya, yang penting kan hati. Ya. Tapi ini tidak menjadi ukuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tentunya mukmin pasti dia kalau sholat nah, untuk Allah azza wajalla. Ya. Karena Allah azza wajalla. Ditambah lagi nggak ada yang tahu, siapa yang tahu? Hanya sedikit minoritas yang tahu kalau pada waktu-waktu itu matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Dan hanya sedikit manusia yang tahu bahwa di saat-saat itu orang kafir sujud pada matahari. Mayoritas mukminin nggak tahu. Hanya orang-orang yang belajar aja yang tahu. Tapi Nabi tetap melarang. Wa min hadzal bab, kata Ibnu Taimiyah. Dan dari titik tolak ini, annahu kana idza shalla ila 'udin aw 'amudin ja'alahu 'ala hajibihi al-ayman. Bahwa apabila seorang ingin salat menghadap sutrah, menghadap sutrah, apakah sutrahnya itu ya berupa kayu atau 'amud atau berupa tiang masjid, ja'alahu 'ala hajibihi al-ayman, dia jadikan sebelah kanannya. La yas'au 'ala al-aysar, atau dijadikan sebelah kirinya. Ya. Lam yasmut lahu samda, tidak dijadikan seolah-olah dia sujud kepada tiang. Dia dijadikan seolah-olah dia sujud kepada tiang, tapi agak sedikit aja. Apakah sebelah kanan sedikit atau sebelah kiri sedikit? Walihada naha nasa ila ma ubida min dunillah fil jumlah. Begitu juga kalau kita lihat pada dalil yang lain. Ya, ini satu dalil. Padahal terdapat larangan dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh dengan cara peribadahan orang-orang kafir. Kalau kita lihat dalil yang lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari salat. Ya, kepada ma'u bida min dunillah fil jumlah. Kepada apapun yang itu diibadahi oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin selain Allah azza wajalla. Ya, salat menghadap kuburan. Ya, meskipun karena Allah azza wajalla. Ya, begitu juga seperti misalnya hadis yang menerangkan ya tentang menyembelih di suatu tempat ya, yang antum juga mungkin pernah dengar hadisnya di dalam kitab Tauhid yang dikenal dengan sebutan Buana, ya, bahwa datang seorang yang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya aku pernah bernazar di masa jahiliyah dulu untuk menyembelih di Buana. Itu suatu tempat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah di situ ada pelaksanaan hari raya orang-orang kafir? Atau adakah di sana ya sesembahan-sembahan orang kafir yang diibadai selain Allah? Maka ketika dikatakan tidak ada, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, silakan kau menyembelih. Menyembelih unta yang kamu niatkan. Dan kita tahu bahwa seorang mukmin ketika dia menyembelih untuk Allah, tapi ketika dia menyembelih di tempat ya di mana di situ dilaksanakan peribadahan kepada selain Allah, jatuh dalam tasyabbuh yang dilarang. Seperti itu. Dan dari sini kita aneh kepada sebagian orang yang mereka tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam masalah ini. Lihat orang-orang partai beberapa waktu yang lalu. Bagaimana mereka? Ya, dalam rangka untuk mencari suara untuk 2014. Ini orang-orang yang tahu sebenarnya. Orang-orang yang mengerti, bukan orang yang enggak mengerti. Ya. Mengerti tauhid, akan tapi mereka langgar tauhid itu. Mereka datang ke makam-makam di mana orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan di situ. Dia lakukan meskipun niatnya karena Allah, tapi cara castingnya ya. Castingnya orang-orang lihat itu sama. Tujuannya apa? Tujuannya dunia. Nah, ini menunjukkan akan lemahnya tauhid mereka. Ayol hadir dimuliakan Allah. Walaha dana'a anis salat ila ma'ubila min dunillahi bil jumlah. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita dari salat menghadap kepada apapun yang diibadai selain Allah. Wa illam yakunil 'abidu yaqsudu dzalik, meskipun orang yang beribadah itu, orang yang salat itu tidak memaksudkan beribadah kepada kuburan itu. Walaupun niatnya lurus karena Allah, enggak boleh juga. Kenapa? Karena adanya unsur tasyabbuh tadi. Ya. Orang-orang sering datang ke makam fulan dan makam itu biasa dikeramatkan, orang-orang biasa menyembelih selain Allah di situ. Kita datang ke sana ya, tapi dengan niat misalnya ya untuk berdoa katanya. Untuk mendoakan si mayit. Sehingga jatuhlah kita ke dalam tasyabbuh seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang biasa melakukan kesyirikan-kesyirikan di tempat itu. Orang-orang menyangka bahwa kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Nah. Atau seperti hadis yang tadi saya sebut, hadis Tsabit bin Dhahhak, itu menyembelih di tempat orang-orang musyrikin biasa menyembelih selain, untuk selain Allah. Terus kita menyembelih sembelihan kita karena Allah. Maksudnya menyembelihnya karena Allah kok. Tapi di tempat itu. Ya. Di tempat orang selalu melakukan pesugihan. Boleh? Nah, boleh. Kenapa? Karena terjadi unsur tasyabbuh di situ. Terdapat unsur tasyabbuh di situ. Walihada yuna'ani sujud lillah baina yadir rajul. Oleh karena itu juga dilarang kita dari sujud untuk Allah di hadapan orang. Sujud karena Allah tapi menghadapnya ke orang. Wa in lam yaqsud as-sajid dalik, meskipun orang yang sujud itu tidak memaksudkan hal yang demikian. Dia tidak maksud untuk beribadah kepada orang itu. Dia beribadah kepada Allah. Nah, tapi karena dia sujudnya kepada orang, maka ini dilarang. Lima fihi min musyabahat sujud li ghairillah, karena pada yang demikian itu terdapat kesamaan. Ya, seperti orang yang sujud untuk selain Allah. Intah kalam Abil Abbas rahimahullah. Selesai sudah perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, kita ambil sedikit menit lagi ya. Menit lagi. 5 daqiq. Jam berapa Isya Zuhur? Baik. Baik, nanti insyaallah ya kita cukupkan aja. Jazakumullah khairan ala istimaikum. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. والله تعالى على وعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.